Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan. Kita baca syarahnya sekarang. ودليل الصالحين يعني أن هناك من عبد الصالحين من البشر yaitu bahwasanya di sana ada orang yang mengibadahi orang-orang saleh dari kalangan manusia. قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Mereka yang orang-orang musyrik mengibadahinya, mereka mencari jalan yang bisa mendekatkan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Yaitu berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang diibadahi di dalam ayat ini adalah orang-orang saleh. Qila nazalat hadhihi al-ayatu fi man ya'budul masiha wa ummuhu wa uzairan. Dikatakan ayat ini turun tentang orang yang mengibadahi Al-Masih, Isa alaihissalam, ibunya Maryam, dan Uzair. Siapa Uzair? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala pernah ditanya tentang siapa Uzair. Beliau mengatakan bahwa suatu ketika di kalangan Bani Israel, mereka dikuasai oleh suatu kaum yang mana kaum tersebut memusnahkan Taurat sehingga tidak didapati lagi Taurat di tengah-tengah Bani Israel. Namun ada seseorang yang hafal Taurat. Siapa dia? Dialah Uzair. Hafal Taurat. Dalam keadaan tidak ada di tengah-tengah mereka Taurat. Nah, kemudian Bani Israel bersikap berlebih-lebihan terhadap Uzair. Atau sebelumnya Bani Israel di antara mereka ada yang menganggap Uzair sebagai nabi. Ada pula yang bersikap berlebih-lebihan sampai mengatakan bahwa Uzair ini anak Allah karena hafal Taurat. Wallahu ta'ala a'lam. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di dalam salah satu fatwa beliau ketika ditanya tentang Uzair. Namun tentunya kisah ini butuh untuk didalami lagi kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Intinya Uzair ada dari kalangan Bani Israel yang mengibadahinya. فأخبر سبحانه أن المسيح وأمه مريم وعزيرا كلهم عباد لله. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Al-Masih dan ibunya yaitu Maryam serta Uzair mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. yataqarrabuna ilallahi wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka mendekatkan diri kepada Allah. Siapa mereka? Yaitu Al-Masih alaihissalam, Maryam, Uzair. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmahnya dan takut akan siksanya. Fahum ibadun muhtajuna ilallahi. Maka mereka adalah hamba-hamba yang membutuhkan Allah Azza wa Jal, muftaqiruna ilaihi. Muhtajuna ila dan muftaqiruna ila semakna, yaitu membutuhkan, butuh kepada. Yad'unahu wa yatawassaluna ilaihi bitta'ati. Mereka berdoa kepada Allah, mencari jalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan berbagai macam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah." Mereka mencari jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Rabb mereka. Ya'nil qurba minhu subhanahu bi ta'atihi wa ibadatihi. Yaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya dan ibadah kepadanya. Jadi setelah yakni itu antum baca dengan nasab sebagai maf'ul bih. Yakni al-qurba minhu. فدل على انهم لا يصلحون للعباده. Maka itu menunjukkan bahwasanya mereka, yaitu Isa alaihissalam, Maryam, Uzair, tidak pantas untuk diibadahi. Di annahum basharun muhtajun fuqara. Karena sesungguhnya mereka adalah manusia biasa. Mereka butuh kepada Allah. Muhtajun, fuqara, di sini semakna, yaitu membutuhkan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana sebelumnya. Yada'una Allah, mereka berdoa kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, mereka berharap akan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan mereka takut akan siksa Allah. وَمَنْ كَانَ كَذَٰلِكَ لَا يَسْلُحُ أَنْ يُعْبَدَ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Dan barang siapa yang demikian keadaannya, tidak pantas diibadahi bersama dengan Allah Azza wa Jalla. وَالْقَوْلُ الثَّانِي, dan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua dari apa ini? Yaitu penafsiran terhadap ayat. Jadi ayat ini memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini yang diibadahi oleh orang-orang musyrik, yaitu adalah Isa alaihissalam, Maryam dan Uzair. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annaha nazalat fi unasin minal musyrikina kanu ya'buduna nafaran minal jinni. Bahwasanya ayat tersebut turun tentang orang-orang dari kalangan orang-orang musyrik yang mereka mengibadahi sekelompok jin. Fa aslamal jinnu, lalu jin tersebut masuk ke dalam Islam. Walam ya'lam haula'i alladhina ya'budunahum biislamihim. Sementara orang-orang musyrik ini yang mengibadahi jin-jin tersebut tidak tahu bahwa jin tersebut telah masuk ke dalam Islam. Wasaru yataqarrabuna ila Allah bitta'ati wad-dara'ati. Dan mereka, orang-orang musyrik tersebut, mendekatkan diri kepada Allah, afwan, dan mereka yaitu para jin tersebut, jadilah mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan perendahan diri kepada Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka berharap akan rahmat Allah dan takut akan siksanya. Fahum ibadun muhtajuna fuqara'u. Maka mereka, yaitu siapa mereka? Jin yang diibadahi tersebut, adalah para hamba yang butuh kepada Allah, yang tidak pantas untuk diibadahi. Wa ayyan kana al-muradu bil ayatil karimati fa innaha tadullu ala annahu la yajuzu ibadatus salihin. Dan apapun yang dimaksud dengan ayat yang mulia tersebut, yaitu baik pendapat yang pertama maupun pendapat yang kedua, sesungguhnya ayat tersebut menunjukkan bahwasanya tidak boleh mengibadahi orang-orang saleh. Sawa'un kanu minal anbiya'i was-siddiqina aw minal awliya'i was-salihin. Sama saja, apakah orang-orang saleh tersebut dari kalangan para nabi dan para siddiqin, atau dari kalangan para wali dan orang-orang saleh? Fala tajuzu ibadatuhum, maka tidak boleh mengibadahi mereka. Li'annal kulla ibadun lillahi fuqara'u ilaihi. Karena sesungguhnya mereka seluruhnya adalah hamba-hamba Allah yang butuh kepada Allah. Fakaifa yu'baduna ma'allahi jalla wa'ala. Maka bagaimana mungkin mereka diibadahi bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini selesai penjelasan tentang ayat tersebut, yaitu penafsirannya. Ada dua penafsiran tentang siapa yang dimaksud di dalam ayat tersebut yang diibadahi oleh orang-orang musyrik. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud adalah Isa alaihissalam, Maryam dan Uzair. Pendapat kedua, jin. Sekelompok jin yang diibadahi orang-orang musyrik yang kemudian masuk ke dalam Islam. Kemudian dalam paragraf setelahnya, Asy-Syarih hafizahullah akan menjelaskan tentang makna al-wasilah. Apa makna al-wasilah? Qala hafizahullahu ta'ala wal wasilatu ma'naha at-ta'atu wal qurbu. Dan wasilah maknanya adalah ketaatan dan kedekatan. Fahiya fil lughati asy-syai'u alladhi yuwassilu ila al-maqsudi. Maka wasilah secara bahasa maknanya adalah sesuatu yang menyampaikan kepada tujuan, menyampaikan kepada perkara yang diinginkan, yang dimaksud. فَالَّذِي يُوَصِّلُ إِلَى رِضَ اللَّهِ وَجَنَّتِهِ هُوَ الْوَسِيلَةُ إِلَى اللَّهِ. Maka perkara-perkara yang menghantarkan, menyampaikan kepada keridhaan Allah dan jannahnya, itulah dia wasilah kepada Allah. هَذِهِ هِيَ الْوَسِيلَةُ الْمَشْرُوعَةُ fi qawlihi ta'ala wabtagu ilaihil wasilah. Inilah dia wasilah yang disyariatkan di dalam firman Allah Azza wa Jalla, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah menuju Allah Azza wa Jalla, yaitu jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada keridhaan Allah dan jannahnya. Dan sebagai penutup, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, di dalam ayat ini juga terdapat bantahan kepada orang-orang yang mengatakan, kami beribadah kepada Allah semata-mata karena cinta kepadanya, bukan karena mengharapkan jannahnya, bukan pula karena takut akan siksanya. Ada yang mengatakan demikian, sebagaimana telah berlalu di dalam al-usul al-thalathah. Nah, perhatikan di dalam ayat ini, orang-orang saleh yang disebutkan di dalam ayat ini, mereka yarjuna rahmatah, mengharapkan rahmat Allah, yakhafuna adabah, takut akan siksa Allah. Bagaimana mungkin kemudian ada orang-orang yang mengucapkan ucapan tadi, kami beribadah kepada Allah bukan karena mengharapkan jannahnya, bukan karena takut akan siksanya, tapi semata-mata karena cinta kepadanya. Kecintaan kepada Allah disyariatkan, itu benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Namun harus pula disertai dengan berharap akan ganjaran pahala dari Allah Azza wa Jal dan takut akan siksanya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha ila an, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafadhalu barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan.